Marianti Queen Nasro. Ustaz, kemarin malam saya baru dimarahi seorang wanita, dipermalukan di depan jamaah wanita lainnya karena anak saya menangis di musola umum di mall. Anak saya yang ketiga usia 1-2 tahun, perempuan yang ikut sholat. Suami saya pun ikut sholat mengejar waktu maghrib. Tapi saya hanya diam seribu bahasa dalam hati kecil saya. Mungkinkah Allah menegur saya? Tapi hati saya sakit. Ini kondisinya tidak normal, di mall. Tidak mungkin meninggalkan anak di luar dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, dalam keadaan darurat ini, membawa anak sholat, maka suatu kelebihan yang luar biasa. Di zaman canggih, di kota besar, metropolitan, masih ada orang yang memperdulikan sholat di mall. Kita doakan orang-orang yang masih memperdulikan sholat ini semoga istiqomah insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Maka ketika di masjid itu masih ada suara anak menangis, masih ada anak-anak yang lompat-lompat, bersyukurlah. Berarti 20 tahun di masa akan datang, anak yang menangis di mall ini akan membawa anaknya pula untuk sholat ke masjid. Kedua, kalau engkau menegur orang berdua, maka saat itu engkau sedang menasihati dia. Tapi ketika engkau menegur dia di depan orang ramai, maka sesungguhnya engkau sedang mempermalukan dia. Yang ketiga, ini ujian. Ujian istiqamah dalam beribadah. Wallahu a'lam bishawab.